Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ Jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas kenikmatan yang besar di malam hari ini masih dimudahkan untuk kita melaksanakan talabul ilmi syar'i dalam bentuk majalisul ilm. Maka sungguh besar harapan kita untuk meraih kebaikan, dikarenakan ilmu merupakan ruh dan asas ketakwaan. Diterangkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "La takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bi ilmika jamilan hatta takuna bihi amila." Tidaklah engkau menjadi orang yang bertakwa sehingga engkau alim mengetahui ilmu agama, dan tidaklah engkau menjadi indah dengan ilmu yang telah engkau raih sehingga engkau betul-betul mengamalkan ilmu agama yang telah engkau ketahui. Sehingga dari sini ilmu merupakan asas dan roh daripada ketakwaan. Tidak cukup seorang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, namun betul-betul hal tersebut didasari atas nur cahaya dari Allah berupa ilmu agama. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Al-Imam Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala di kalam beliau menerangkan tentang hakikat takwa. Dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Syiar min A'lami Nubala, pernyataan dari Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, "At-taqwa an ta'mala ta'atallahi 'ala nurin minallahi tarju thawabahu wa jannatah wa tatruka ma'asiyallahi 'ala nurin minallah makhafata 'adzabahu wa 'iqabah." Maka kata beliau, yang namanya takwa yang hakiki adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, dibangun di atas ilmu yang datang dari Allah Ta'ala, yakni dalil, dengan diiringi harapan untuk mendapatkan pahala dan masuk ke dalam jannah surga Allah Ta'ala. Demikian pula engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, didasari atas dasar cahaya, yakni ilmu yang datang dari Allah atas dasar dalil, diringi dengan rasa takut akan hukuman Allah dan siksaannya. Maka berbahagialah seorang muslim yang dibukakan baginya pintu-pintu belajar ilmu agama, terlebih khusus mempelajari Al-Quran dan Sunnah dari para ulama, atau dari mereka murid-murid para ulama, atau dari mereka orang-orang yang mempelajari kitab-kitab para ulama, karena merekalah pewaris para nabi, merekalah yang menerangkan tentang jalan-jalan kebenaran dan menyingkap tentang jalan-jalan penyimpangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini yang merupakan malam Sabtu yang seyogianya jadwal beliau al-Ustaz Ridwanul Bari hafidhahullahu ta'ala, namun qaddarallahu wa masya'a fa'ala, beliau uzur berhalangan hadir mewakilkan kepada kami untuk bisa mengisi waktu yang disediakan untuk beliau. Maka dalam kesempatan kali ini tidak bosan dan enggan kami mengingatkan kembali kepada jamaah semuanya, karena kita masih dalam masa-masa yang dinyatakan wabah pandemi, dan pemerintah kita berupaya untuk senantiasa kita melaksanakan sebab-sebab yang secara klinis ataupun juga riset itu bisa menjadi sebab terhambatnya dan terangkatnya wabah ini dengan melakukan protokol kesehatan. Maka kita ingatkan kepada diri kami pribadi dan antum semuanya, marilah kita senantiasa berupaya memohon kepada Allah dengan menjalankan sebab sebagai bentuk ibadah, bukan bergantung kepada sebab. Semoga Allah Ta'ala menjadikan wabah ini cepat terangkat dan menjadikan akhir segalanya kebaikan bagi kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran kami yang kami sampaikan kemarin pada malam Selasa mengenai perjalanan bagaimana orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikenal kecuali nama, yakni muslimun, orang-orang yang mengikuti Rasul. Tidaklah yang mengikutinya melainkan tidaklah yang mengikuti Nabi melainkan mereka disebut Islam atau muslim. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Kemudian dikala Allah menjadikan musuh pokok orang-orang Islam adalah kalangan orang-orang kafir ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara, yang Allah sifatkan mereka dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan ridho terhadap kalian kaum muslimin, orang-orang Yahudi, demikian pula orang Nasara, sehingga kalian mengikuti agama mereka. Mereka menanamkan kebencian kepada kaum muslimin disebabkan mereka orang-orang Islam ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni jannah, dikarenakan mereka orang Islam memiliki amalan yang lebih ringan namun pahalanya lebih besar, dan seterusnya. Mereka memiliki sifat dasar hasad, memiliki sifat dasar dengki kepada kaum muslimin. Maka di dalam kitab ini, min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah, di antara pokok-pokok dasar dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang merupakan karya beliau Fadilatul Syekh Al-Allama Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, beliau menerangkan, kata beliau berikutnya, wahawalal yahudu tafriqal muslimin waraddihim an dinihim. Maka orang-orang Yahudi dikala mereka tidak mampu mengalahkan kaum muslimin secara menyeluruh, dikala mereka tidak mampu menjadikan muslimin secara menyeluruh keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawala, terus berupaya. Tafriqal muslimin, memecah belah kaum muslimin. Waraddihim dinahum an dinihim, dan mengeluarkan mereka dari agama mereka. Di mana inti agama Islam adalah dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, yang menuntut adanya tauhid, bersih dari kesyirikan. Dan Muhammadar Rasulullah, yang menuntut adanya ittiba', menjadikan agama ini dasarnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kembali kepada akal, bukan kembali kepada pendapat manusia. Namun bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga tidak menyimpangkan agama dengan sekedar pendapat, hanya sekedar menurut orang tertentu, namun menjadikan agama ini betul-betul murni ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsip pokok dasar agama Islam. Mereka orang-orang Yahud dikala melihat muslimin tidak bisa dikalahkan, maka mereka berupaya dengan cara tafriqahum, memecah belah kaum muslimin dan mengeluarkan mereka dari agama mereka, yakni dari dua prinsip pokok dasar tadi, mengeluarkan dari tauhid sehingga terjatuh pada perbuatan syirik, atau mengeluarkan dari ittiba sehingga terjatuh pada kebid'ahan dan kebid'ahan. Diterangkan oleh Abu Abdullah Al-Jarmi, oleh Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullah. Abu Qilabah mengatakan, "Mabta'da'a rajulun bid'atan illa stahallas saif." Tidaklah seorang mengada-adakan di dalam agama ini suatu penyimpangan melainkan berujung akan menghalalkan pedang, yakni menghalalkan darah dan kehormatan saudaranya yang muslim. Na'udzubillah min dalik. Sehingga mereka berupaya untuk memecah belah kaum muslimin dan mengeluarkan mereka dari agama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana upaya mereka, yakni dengan jalan konspirasi, yakni dengan jalan makar. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-72, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Mereka menempuh jalan konspirasi. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab, maka berkatalah sekelompok dari kalangan ahlul kitab, yakni orang-orang Yahud. Mereka mengatakan, aminu billadhi unzila ala ladina amanu. Berpura-pura imanlah kalian terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman mengikuti apa yang diimani oleh orang-orang mukminin. Namun kapan ini? Wajhan nahar, di siang hari. Waqfuru akhirahu, dan berkufur, kufurlah kalian, keluarlah dari ajaran tersebut di akhir harinya, di malam hari, dalam rangka talbis, dalam rangka menipu. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar supaya mudah-mudahan mereka mau kembali, yakni keluar dari agama Islam, kembali kepada kejahiliahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini diukirkan di dalam sejarah sebagaimana terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikala mereka menyusupkan Abdullah ibn Saba, seorang Yahud dari negeri Son'a, dia adalah orang yang cerdas, memiliki kecerdasan, disusupkan berpura-pura masuk Islam dalam kondisi sedang ada silang pendapat diantara para sahabat, antara Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menuntut untuk ditegakkan khilafah terlebih dahulu setelah pembantaian Utsman ibn Affan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Namun sahabat yang lainnya seperti Aisyah, Ummul Mukminin, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, mereka memilih skala prioritasnya untuk mengusut dan melaksanakan qisas pembunuh Utsman silang pendapat di antara para sahabat. Maka dikala Abdullah ibnu Saba telah berpura-pura masuk Islam dan berhasil merekrut sejumlah muslimin yang mereka bukan dari kalangan sahabat, maka tampil seakan-akan ingin memberikan pembelaan kepada Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjadi Khalifah Rasyid Rabi', khalifah yang keempat, mengatakan nahnu syi'atu Ali, kami ini pembela Ali, sehingga mereka dikenal sebagai kelompok Syiah. Yang akhirnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin, yang akhirnya mereka mengkafirkan ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutahharah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah membuktikan demikian. Kemudian juga yang lainnya dari peristiwa-peristiwa perpecahan kaum muslimin dengan sebab adanya penyusup-penyusup dari mereka orang-orang ahlul kitab atau orang-orang yang mengadopsi pemikiran-pemikiran mereka. Di zaman berikutnya datanglah Jat ibn Dirham, seorang Yahud yang memiliki kecerdasan pula, mengajarkan kepada Jahm ibn Sofwan pemikiran menolak nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan akal. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat, berarti nanti Allah tidak sempurna. Seperti manusia memiliki tangan, memiliki mata, memiliki kaki. Lah kalau Allah disifatkan demikian, berarti kurang kalau begitu. Kalau begitu kita tolak Allah memiliki sifat dan nama-nama karena akan menjadikan kurang bagi Allah, kata mereka. Maka akidah ini kemudian diserap oleh Jahm ibn Sofwan yang mengambil ilmu dari Jat ibn Dirham yang dididik dari pemikiran Yahudi. Akhirnya tersebarlah pemikiran tersebut menjadi golongan Mu'attilah yang beranak cabang sampai dengan Allah kehendaki entah kapan terus ada orang-orang yang mengadopsi dari pemikiran ini seluruhnya atau sebagiannya, menolak nama dan sifat bagi Allah karena dengan asumsi dan pendapat akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Lah ini menyelisihi akidahnya Rasul. Akhirnya muncullah perpecahan dengan sebab mereka, yakni menyusupkan orang-orang yang mereka anggap atau mereka pandang bisa mempengaruhi kaum muslimin, menyimpangkan mereka dari akidah yang hak. Maka di sini benarlah firman Allah Ta'ala, konspirasi yang mereka lakukan, wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, telah berkata sekelompok kecil dari kalangan ahlul kitab, aminu billadhi unzila alal ladhina amanu wajhan nahar, berimanlah kalian berpura-pura iman sebagai bentuk konspirasi, tipu daya. Di siang hari waqfuru akhirahu, maka kufurlah kalian dengan yang lainnya, ajaran yang lainnya, atau di akhir malamnya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan ada antara muslimin ada yang mau kembali kepada jahiliyah, yakni berpecah belah. Lakinal hittatu lam tanjah, akan tetapi konspirasi mereka tidaklah sukses 100%. Naam, kenapa demikian? Li'annallaha kasyafaha wa faddahaha, dikarenakan Allah kasyafaha menyingkapnya, wa faddaha dan membeberkan tentang kebusukan hati-hati mereka. La hafizun, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr. Di sini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan kila huwal Quran, itu Al-Quran. Wa kila dinus sahih, agama yang benar. Wakila tariqatu rasul, dikatakan jalannya rasul, inilah zikr. Dan wa kullu tafsirat muwajjah, seluruh tafsir-tafsir ini bisa dibenarkan. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menurunkan jalannya Rasul, kamilah yang menurunkan agama yang hak ini. Dan Allah mengatakan, wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga. Bagaimana bentuk menjaganya? Didatangkan mereka hamalatuddin, orang-orang yang membawa agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, akan dibawa ilmu agama ini dalam setiap generasi oleh orang-orang yang udul, orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Lurus agamanya, naam, keistiqomahannya lebih mendominasi daripada kemaksiatan yang dia jatuh padanya. Karena tidak mungkin yang namanya manusia tidak maksiat. Naam. Ini barakallahu fikum. Bagaimana sifat udul ini? Beliau menerangkan tentang yang akan membawa agama ini dalam setiap generasi uduluh, generasi-generasi adil, yang mereka memiliki sifat yanfuna tahrifal ghalin. Mereka akan membersihkan tahrif, penyimpangan-penyimpangan makna, tafsiran-tafsiran Al-Quran yang menyelisih tafsiran para sahabat. Didatangkan generasi yang akan membantah penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Wantihalal mubdilin, dan konspirasi serta tipu daya yang dilakukan orang-orang yang ingin menyebarkan kebatilan. Allah datangkan mereka dari masa demi masa. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq muncul Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi, mengaku diturunkan padanya Al-Quran atau diturunkan padanya wahyu, sampai memiliki surat namanya surat Al-Fil. Ma adraka mal fil, anfu tawil. Al-Fil, gajah. Tahukah kalian apa itu gajah? Gajah itu anfu tawil, hidungnya panjang. Ya benar. Namun tidak, bukan wahyu dari Allah Ta'ala. Maka Abu Bakar Siddiq yang ketika itu, di zaman riddah, kaum yakni orang-orang Islam, orang-orang yaitu orang-orang yang mereka baru masuk Islam, dari kalangan du'afa yang lemah imannya, mendengar di Madinah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka ingin segera keluar dari Islam. Muncul Musailamah al-Kadzab, mengaku sebagai nabi, namun dibongkar, dibantah oleh Abu Bakar Siddiq di zaman tersebut. Allah turunkan pembela-pembela Islam. Di zaman Al-Imamu Ahmad rahimahullah, yang dikatakan para ulama, diselamatkan jalan Rasul ini dengan dua orang, dengan melalui Abu Bakar Siddiq fi ayyami riddah, di hari manusia ingin murtad karena mendengar Rasulullah wafat. Yang kedua, fi ayamil mihnah bi imami Ahmad, yakni di hari-hari ujian di zaman Imam Ahmad. Kapan itu? Dikala kitab-kitab Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, sehingga tersebar yang diistilahkan para ulama ilmu kalam, ilmu filsafat, tersebar, ditranslate ke bahasa Arab, sehingga orang menyangkanya ini adalah warisan dari para sahabat. Hingga akhirnya di situ tersebar akidah Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah adalah dicetuskan oleh dia Wasil ibnu Atha, yang dia mengingkari jalannya sahabat di dalam menafsirkan atau memahami rukun-rukun iman tatkala diterangkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Al-Hasan Al-Basri, muridnya sahabat, menerangkan prinsip-prinsip jalannya Rasul tentang iman kepada takdir. Maka Wasil ibn Atha tidak menerima. Akhirnya i'tazala, dia memisahkan diri dari jalannya atau dari majelisnya Al-Imam Hasan Al-Basri, memilih ingin mencetuskan jalan sendiri. Dulu muridnya ulama, namun memisah dari jalurnya ulama, hingga dijuluki oleh para ulama Mu'tazilah, orang-orang yang memisahkan diri dari jalannya para sahabat. Akidah mereka yang paling menonjol adalah menjadikan akal ini sebagai Tuhan. Maknanya takdimul akli ala naql, lebih memprioritaskan akal, rasio daripada naql, nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Hingga tersebar di zaman Imam Ahmad akidah Mu'tazilah ini, sampai khalifah ketika itu memaksakan muslimin yang ada di zaman itu untuk meyakini keyakinan Mu'tazilah yang paling pokok, yaitu Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu makhluk, kata mereka. Naam, para ulama disiksa dengan sebab tidak mau meyakini Al-Quran itu makhluk. Sampai-sampai diantara mereka ada yang melakukan tauriyah, siasat. Kitab Allah itu ada 5. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim, Al-Quran. Hadhil khamsah makhluqah, 5 ini makhluk. Maksudnya 5 jari dia. Dihitung Al-Quran ini terus 5, 5 ini makhluqah, ini makhluk. Oh, tertipu, selamat sudah. Yang lain mengatakan Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Dera, siksa. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah dipaksa dipenjara tidak mau menyatakan Al-Qur'an makhluk, tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Sementara yang lain melakukan tauriyah untuk menyelamatkan diri-diri mereka dari siksaan khalifah. Sampai 3 dinasti khilafah, subhanallah, disiksa. Bisa dicambuk dalam sehari 80 kali, bisa dibayangkan. Ketika itu datang murid-murid beliau ingin mencatat. Wahai imam, apakah kita boleh thaurah semacam demonstrasi? Tidak. Barakallahu fikum. Akhirnya Imam Ahmad tetap menyatakan Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Hingga akhirnya sampai zaman Wathiq Billah yang memiliki seorang penasehat bernama Ahmad ibnu Abi Duat. Sama-sama namanya Ahmad. Kalau Imam Ahlus Sunnah Ahmad ibnu Hanbal. Ini Ahmad ibnu Abi Duat, seorang tokoh Mu'tazilah. Maka didatangkan mereka, ditanya tentang prinsip-prinsip agama. Hingga akhirnya Allah membukakan hati khalifah, membenarkan apa yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad berdasarkan ilmu agama yang hak. Sejak itu agama ini kembali kepada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka khalifah meyakini Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Allah jadikan dalam setiap generasi ada orang-orang yang akan kasyafaha wa faddahaha, yang menyingkap kebusukan orang-orang yang menyimpang dan menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang mereka akhirnya menjadi disesatkan. Ini orang Yahud pertama membuat konspirasi. Wahawalu marratan tsaniyah, maka mereka berupaya dikala tadi terbantah Hawalu marratan saniyah, mereka tidak putus asa, terus berupaya pada kali yang kedua, yaitu apa? Ingin memecah belah kaum muslimin dengan mengingatkan masa lalu mereka. Mengingatkan masa lalu mereka. Naam. Fa akhadhu yudzakkiruna al-ansara ma jara bainahum min adawatin wa hurub qabla al-islam. Maka mereka mengingatkan kaum Ansar dengan apa yang terjadi di antara mereka berupa permusuhan dan peperangan sebelum datangnya Islam. Naam, sebelum datangnya Islam. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pencetus pemikiran Khawarij yang sekarang lebih identik dengan aliran terorisme, yakni dikala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, maka beliau bagi ghanimah ini, harta rampasan perang, kepada kaum muhajirin yang baru masuk ke dalam kota Madinah, berhijrah meninggalkan keluarga dan harta bendanya, masih orang-orang yang perlu diperkuat keimanannya. Fa'ata Aqra ibn Habis mi'atan minal ibil, memberikan kepada Aqra ibn Habis 100 onta. Kepada kaum muhajirin, orang-orang Mekah, diberikan masing-masing 100 onta. Walam yu'til ansara syai'a, tidak diberi kaum Ansar sedikit pun. Duh, orang Ansar jasanya banyak. Nabi diusir dari Mekah, kaum Ansar menyambut dengan baik. Tanah mana yang kau inginkan, silahkan. Naam, bahkan sahabat Ansar, naam barakallahu fikum, Sa'd ibn Rabi', kepada Abdurrahman ibn Auf yang baru meninggalkan kota Mekah, meninggalkan harta dan keluarganya, dulu orang yang kaya raya, datang ke kota Madinah, kata Sa'd ibn Rabi', seorang yang kaya, ana dzu malin, aku memiliki harta, kalau kau mau aku paro dengan kamu. Subhanallah, pengorbanan yang besar. Namun ternyata tatkala Rasulullah mendapatkan kemenangan, lupa jasa-jasa Ansar, hanya diberikan kepada kaum muhajirin. Tampillah Dzul Khuwaisirah tampil mengatakan, i'dil ya Muhammad, wallahi inna hadil kisma la turidu biha wajhallah. Adil engkau Muhammad, dengan bahasa keras, demi Allah pembagianmu ini tidak ikhlas. Bahasa kita pilih kasih. Nah, yang akhirnya wawaqa'a fi qulubi ba'dil ansar syai'a, yang menjadikan akhirnya terbetik dalam sebagian hati kaum Ansar sesuatu. Ingatlah. Iya ya. Barakallahu fikum. Hawalu berupaya. Na'udzubillahi min dalik. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengumpulkan kaum Ansar, mengingatkan mereka akan nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak bisa digadaikan dengan dunia dan seisinya, ini yang harus kita pegang. Kenapa? Sebagaimana kemarin, karena mereka di dalam memalingkan dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghibur, mengiming-imingi, mengingat-ingatkan tentang dunia supaya lupa akhirat. Maka Rasulullah ingatkan kaum Ansar. Dikumpulkanlah kaum Ansar ketika itu. Maka beliau tanyakan, mengingatkan nikmat Allah atas mereka. Rasulullah tanyakan, ya ma'syarul Ansar, alam takun dullalan fahadakumullahu bi. Wahai kaum Ansar, bukankah dahulu kalian sesat, tidak tahu ibadah yang benar? Maka Allah berikan hidayah kepada kalian ibadah yang hak melalui aku. Ya ma'syaral ansar, alam takun a'daan fa'allafa baina qulubikum bi. Wahai kaum Ansar, bukankah kalian dulu bermusuh-musuhan Aus dan Khazraj, orang-orang yang terkenal jiwa-jiwa perang? tersinggung perang, tersinggung perang. Pertumpahan darah hal yang wajar di antara mereka. Maka Allah damaikan, lembutkan hati-hati kalian melalui aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus diingatkan dengan nikmat-nikmat yang ada. Tidaklah mereka mengatakan qalu ajal ya Rasulullah. Oh benar wahai Rasul, sambil mencucurkan air mata. Mengingat ternyata nikmat yang besar mereka disatukan di atas hidayah mengikuti Rasul. Maka Rasul mengatakan, ya ma'syaral ansar, wahai sekalian ansar, alam tafrahu, tidakkah kalian berbahagia, law dhahaban nasu bi amwalihim, kalau manusia pergi membawa harta benda, ghanimah dan yang lainnya, wa ana ma'akum, dan aku bersama kalian, yakni Rasul bersama kalian, mana yang lebih berharga, harta ataukah Rasul? Tentu Rasul. Laulal hijrah lakuntu rajulan minal ansar, kata beliau, kalau bukan karena hijrah, aku akan menjadi orang dari kalangan kaum ansar, yang siap membela Islam tanpa pamrih, yang siap membela Islam dengan gigih, yang siap membela Islam la yakhafuna laumatalaim, tidak takut celaan orang yang mencela. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Yahud, mengingatkan kaum Ansar dengan apa yang terjadi pada mereka berupa permusuhan di masa lalu dan huruf wa ma taqawalu bihi min asharil haja fima bainahum, yang akhirnya mereka barakallahu fikum taqawalu bihi min asharil haja fima bainahum, maka mereka mulai memprovokasi orang-orang ini dengan syiar atau syair-syair, yakni bait-bait, dendangan-dendangan, qasidah-qasidah, syair-syair yang ini mengingatkan masa-masa jahiliyah di antara mereka. Karena yang namanya syair kadang membuai hati. Membuai hati, teringat iya ya, masa lalu, iya ya, coba. Kita kadang mendengar nyanyian, mendengar ini, ingat masa lalu, iya, terbuai. Akhirnya na'udzubillah, yang tadinya sudah di atas al-haq bisa menyimpang dengan sebab buayan-buayan. Kenapa? Karena yang namanya dendangan nyanyian itu memang dibentuk dalam rangka untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Luqman, Wa minan nasi may yattakhidhu lahwal haditsi liyudillan nasa an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan lahwal hadits, yakni kata Ibnu Mas'ud, nyanyian-nyanyian dan musik-musik, liyudillan nasa an sabilillah, untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah taala. Buayan-buayan, ingat. Iya ya, sudah. Nah, lihatlah, berpaling dari jalan Allah. Lah ini na'udzubillah. Namun ternyata bagaimanakah manuver mereka yang seperti ini? Fakasyafallahu khutatahum biqaulihi ta'ala. Maka Allah singkap manuver mereka dengan firman-Nya, yakni dalam surat Ali Imran ayat 100. Mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau mengikuti sekelompok dari kalangan orang-orang yang diberi kitab, ingin memalingkan kalian dari Al-Qur'an, maka apa? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan menjadikan kalian murtad, keluar setelah iman kepada kekafiran. Na'udzubillah. Kita sudah mendengarkan atau mendapatkan hidayah jalannya Rasul yang benar. Nabi Musa alaihi salam diungkit oleh Fir'aun. Dalam surat Asy-Syu'ara. Diungkit oleh Fir'aun ketika mendakwahkan al-haq. Bagaimana kata Fir'aun? Alam takun walid, alam takun nam Barakallahu fikum, dalam surat Asy-Syu'ara maka diingatkan masa lalu, masa lalu. 6. Alam takun murabbiyan fina walida, bukankah engkau dulu kami asuh, kami angkat sebagai anak, kok sekarang menentang aku? Lihatlah, diingatkan akan masa lalu supaya menyimpang dari jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam takun murabbiyan fina walidan, bukankah engkau dahulu aku pelihara sementara bayi-bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel aku bantai, aku bunuh. Kau aku pelihara, tumbuh kembangkan, walidan, aku angkat sebagai anak. Barakallahu fikum. Namun Nabi Musa dengan taufik Allah tidak terbawa. 6. Ila qali ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Maka hingga datang atau sampai dengan firman Allah, di hari menjadi putih berseri sebagian wajah, kata para ulama tafsir, wujuh ahli sunnah, wajahnya orang-orang yang mengikuti Ar-Rasul, dan taswaddu wujuh, menjadi gelap dan suram wajah yang lain, yakni wajahnya orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasul. Nasallahu salama wal afiyah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal ansar fawa'adahum wa dzakarahum bi ni'matil Islam wajtima'ihim bih ba'dal furqah. Maka Nabi datang kepada kaum Ansar, menyingkap yang tadi kita sampaikan, kepada kaum Ansar, menasehati mereka, mengingatkan mereka nikmat Islam yang Allah berikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satunya hati-hati mereka. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bagaimana upaya mereka, orang-orang yang ingin menyimpangkan dari jalannya Rasul, orang Yahud, orang munafikin, dan masih banyak di sini. Beliau menerangkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dan kisah yang sangat menarik yang wajib untuk kita pelajari. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan dan kesempatan yang dimudahkan Allah berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.